وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إخواني والأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله عز وجل. Pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa insyaallah ikhwan yang menghafal matan Kitab Tauhid falyatafaddal. Siapa yang hafal? Ya, Iqra. Sal. Kasih mic. Ada mic? Supaya didengar. Atau maju saja. Hasan, barakallahu fiik. Ada lagi? Baik. Ikhwana fiddin wal akhawati fillah. Barakallahu fiikum. ووفقني الله وإياكم بما يحبه ويرضاه. Kita akan melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang ke-37, itu bab tentang termasuk kesyirikan ketika seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Nah, ini telah kita bahas dengan tuntas. Berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-38. Kata penulis, babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrim ma ahallallahu aw tahlil ma harramahullahu faqad ittakhadahum arbaba. Bab, barang siapa yang mentaati ulama dan umara, para pemimpin, di dalam masalah mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh Dia telah menjadikan mereka sebagai arbab, sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada bab ini beliau menjelaskan bahwa siapa saja yang mengikuti seorang ulama atau para ulama dan para pemimpin-pemimpin, dia ikuti dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ketika ulama berkata haram padahal Allah halalkan, atau sebaliknya ulama-nya menghalalkan padahal itu Allah haramkan, nah dia ikuti ulama tersebut padahal dia tahu bahwa ulama salah dan dia tetap ikuti. Atau penguasa yang menghalalkan sesuatu padahal Allah haramkan, atau sebaliknya, dan dia ikuti, maka orang ini dia telah menjadikan ulama tersebut dan pemimpin tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai sembahan selain Allah. Dia telah mengibadahi ulama tersebut. Faham ini? Ya. Maka ini salah satu bentuk kesyirikan ini. Ya, jangan antum pahami syirik itu hanya dalam bentuk kuburan, tatayur. Syirik itu ada dalam bentuk ketaatan. Namanya syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Ya. Taat secara mutlak kepada seorang ulama apapun ulama itu bilang, walaupun menyelisihi nas Al-Quran dan Sunnah, pokoknya ulama itu bilang, maka dia ikuti. Dan dia tahu bahwa ulama itu salah, tapi tetap diikuti. Maka orang ini yang mengikuti ulama, dia telah melakukan kesyirikan. Paham ini? Dia telah melakukan kesyirikan. Syirik dalam masalah apa? Ketaatan. Syirkut ta'a namanya. Barakallahu fikum. Ya. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalal Fauzan, wadalika karena li'anna at-tahlila wat-tahrima haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala la yusharikuhu fiha ahadin. Karena menghalalkan dan mengharamkan sesuatu itu adalah haknya Allah saja. Itu hak Allah, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Kenapa? Sebab itu hak prerogatif Allah. Tidak ada yang lain boleh. Maka siapa yang menghalalkan atau harama atau mengharamkan sesuatu min ghairi dalilin, tanpa dalil, min kitabillahi, dari kitab Allah, atau sunnati Rasulullah, atau sunnah Rasulullah, faqad ja'ala nafsahu syarikan lillah. Maka sungguh dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Kenapa? Sebab dalam masalah mengharamkan hanya Allah yang berhak. Kemudian dia mengharamkan tanpa hujjah, tanpa dalil, maka dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah, na'udzubillah. Wa man ata'ahu, dan siapa yang mentaati orang ini yang menjadikan sekutu baginya bagi Allah, sekutu bagi Allah, siapa yang mentaatinya, faqad asyrakahu ma'allahi fit tasyrik, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan orang itu dalam masalah menetapkan syariat. Jelas? Paham ini? Kalau begitu, betapa banyak orang musyrik di zaman ini. Ya. Orang-orang yang taklid buta kepada seorang ulama, kepada seorang ustaz, kepada seorang kiai. Apa yang dikatakan ulama dianggap pasti benar. Tidak mungkin salah. Walaupun ternyata kenyataannya menyelisihi kebenaran. Dan dia tahu menyelisihi kebenaran itu. Tapi tetap diikuti. Karena hawa nafsu. Ya, maka orang-orang seperti ini, ikhwas kalian, dia telah mempersekutukan Allah. Telah berbuat syirik dia. Dan dia telah mengibadahi ulama. Walaupun dia tidak ruku, walaupun dia tidak sujud kepada ulama, ya, tetapi ketika dia mengikuti fatwa ulama dan dia tahu salah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah mengibadahi ulama itu. Dia telah mengibadahi kiai itu. Dia telah mengibadahi ustaz tersebut. Faham ini? Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya bahwa itu musyrik, itu kafir? Dia telah beribadah kepada ulama tersebut. Dalilnya mana? Akan dibawakan oleh beliau pada bab ini. Jadi beliau memastikan hukumnya, ya. Beliau pastikan siapa yang mengikuti ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan dia tahu itu, maka orang itu telah menjadikan ulama dan pemimpin itu sebagai sembahan selain Allah. Beliau pastikan, ya, Beliau sudah memastikan hukumnya itu beribadah namanya. Naam. Ya. Baik. Kalau ada yang berkata betul-betul ekstrim betul. Tuh, coba lihat. Sampai dikatakan syirik lagi. Sampai dikatakan beribadah lagi. Padahal kita tidak sujud. Kita tidak beribadah, kita tidak meminta kepada ulama tersebut. Kita tidak beristighosah, kita tidak bertawassul, hanya kita ikut ulama, kok dikatakan musyrik lagi? Memang ini sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau tidak mau sedikit-sedikit bid'ah, jangan melakukan bid'ah. Kalau tidak mau dibilang bid'ah, jangan lakukan. Kalau tidak mau dikritik, jangan lakukan. Sebab siapapun yang melakukan pelanggaran pasti dikritik. Tidak boleh diam. Harus dikritik. Sebab kalau tidak dikritik, akan mati sunnah. Ya muncul bid'ah. Ya, maka jangan mengatakan loh, sedikit-sedikit. Lihat, ikhwas kalian, coba antum lihat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menetapkan sebuah hukum, beliau mendatangkan dalil. Tidak sembarang beliau. Nanti kita lihat dalilnya mana. Terang dalilnya dalam bab ini. Nanti kita baca. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Tetapi Syekh orangnya bukan orang yang tasarruf. Bukan bergampangan dalam memutuskan sesuatu. Tidak, Syekh tidak seperti itu. Kalau sudah jelas dalil, beliau berikan keputusan syirik. Kenapa? Jelas dalilnya syirik. Tapi kalau ada ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan, ada dalil-dalil lain, kadang syirik, kadang tidak, beliau juga tidak seperti itu. Beliau tidak langsung memponis. Ya kan? Tidak seperti apa yang dituduhkan oleh mereka. Syekh bukan orang yang bergampangan dalam menghukumi orang. Tidak seperti itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menghukumi seperti ini kalau jelas dalilnya. Ya? Tapi kalau ada dalil lain yang menyebutkan itu bukan syirik, beliau tidak mengatakan, tidak memvonis langsung syirik, enggak. Antum baca buku-buku ini. Kita sudah lewati ketika beliau menyebutkan tentang hukum ruqyah dan jimat. Apa kata beliau pada bab? Babu ma jaa fi ruqa wa tamain. Itu kata beliau pada babnya. Bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang ruqyah dan jimat. Apakah beliau mengatakan termasuk syirik ruqyah dan jimat? Tidak. Kenapa? Sebab beliau melihat jimat itu ada yang musyrik, ada yang tidak. Dengan melihat dalil. Tidak hanya melihat satu dalil. Betul, ada dalil yang menyebutkan bahwa jimat itu syirik. Tapi ternyata ada jimat yang digunakan oleh manusia tapi bukan syirik. Walaupun tidak boleh. Tapi tidak sampai pada hukum syirik. Seperti itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hati-hati dalam menentukan dan memvonis sebuah hukum. Demikian pula ruqyah. Beliau tidak sebut termasuk syirik. Ruqyah. Kenapa? Sebab ada ruqyah yang syirik, ada yang tidak. Makanya beliau berkata, bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang ruqyah dan jimat. Beliau sebutkan, oh ada dalil yang boleh, ada dalil yang syirik. Yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, sudah kita terangkan. Paham ini? Iya. Ada jimat yang syirik, ada jimat yang tidak. Yang mana yang syirik, yang mana yang tidak syirik. Masih ingat? Jangan antum langsung memvonis orang pakai jimat musyrik. Pantas orang mengatakan ekstrim. Karena antum hanya melihat satu dalil. Akhirnya yang botok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal ini person. individu yang melakukan seperti itu. Ya, melihat orang pakai jimat, langsung dipolis, semua yang pakai jimat musyrik. Padahal ada orang yang pakai jimat tidak musyrik, walaupun tidak boleh pakai jimat seperti itu, tapi tidak sampai musyrik. Sepakat? Atau semua jimat musyrik? Semua jimat syirik? Ada yang berpendapat seperti itu? Semua jimat syirik? Hah? Atau ada yang syirik, ada yang tidak? Sudah kita bahas. Ayo, siapa yang masih ingat pembahasan? Kapan syirik, kapan tidak? Dan bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan syirik besar, kapan syirik kecil? Sudah saya bahas. Nah, siapa yang ikut dari awal pembahasan kitab Tauhid? Nah, Abu Muhammad. Ikut pembahasan bab itu? Ada jimat syirik, ada yang tidak, atau semua syirik? Ada yang tidak, ada yang syirik. Yang mana yang tidak? Tidak syirik kalau ya, kalau dia meyakini hanya sebagai sebab, maka tidak syirik. Kalau dia meyakini kalau dia meyakini benda itu sebagai ya, kalau dia meyakini benda itu sebagai sebab, maka maka dia syirik. Terus, kalau dia tidak meyakini sebagai sebab, maka tidak syirik. Baik. Cincin apa itu? Cincin yang dulu pernah viral, batu akik. Dia pakai batu akik sebagai jimat. Kita terapkan tadi kaidah antum, kalau dia menjadikan sebagai sebab, maka dia syirik. Dia jadikan ini sebab saya dapat rezeki banyak, berarti sih dia jadikan sebagai sebab. Kalau dia tidak jadikan sebagai sebab, bagaimana bentuknya tidak jadikan sebagai sebab? Hah? Baik. Sebagai hiasan, maka dia bukan syirik. Baik. Naam. Tapi bukan jimat namanya. Kalau tidak dijadikan sebagai sebab-sebab hiasan, bukan jimat namanya. Ini yang kita bicarakan, ada jimat. Jimat juga, tapi ada yang musyrik, ada yang tidak. Nah, kapan syirik, kapan tidak jimatnya? Jimat yang kita bicarakan. Kalau dia jadikan sebagai hiasan, bukan jimat. Itu di luar pembahasan. Sekarang ada jimat. Kadang jimat itu syirik, kadang tidak. Tapi semuanya tidak boleh. Cuma bedanya kalau ini syirik, kalau ini tidak. Ini sudah saya bahas. Ayo, siapa masih ingat? Ya, silakan. Ya. Tolong suaranya dibesarkan. Ya, kalau diyakini bahwa benda itu bisa menimbulkan manfaat dan mudarat, maka apa? Syirik, syirik akbar. Terus, ya, meyakini sebagai sebab saja, apa dia? Syirik asgar. Terus yang mana yang tidak syirik? Nah, itu tadi, itu lain lagi pembahasan. Kapan syirik besar, kapan syirik kecil? Pertanyaan saya, kapan syirik, kapan tidak. Fahamu soal, nisful jawab. Mengerti pertanyaan, sudah setengah jawaban. Kalau tidak paham pertanyaan ya, tidak akan nyambung. Itu tadi pertanyaan, itu tadi disebut kalau pertanyaannya, kapan syirik besar, kapan syirik kecil. Nah itu tadi jawabannya. Kalau dia yakin bendanya sebagai pembawa malapetaka, syirik besar. Tapi kalau dia yakin hanya sebab, Allah yang membawa malapetaka, tapi ini sebagai sebab saja, maka itu syirik kecil. Cuma yang ditanyakan adalah, kapan syirik, kapan tidak. Ya, Masya Allah. Ya, itu baik. Hampir, tapi sudah ada bayangan. Ya, ahsanta, ahsantuma. Kalian berdua benar. Kalau jimatnya dari Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah, kalau dia dijadikan jimat, apakah kita mengatakan syirik dia? Tidak. Kenapa? Sebab yang dia jadikan jimat adalah Al-Quran. Paham? Paham ini? Bukan. Tidak mungkin dikatakan musyrik kamu. Kenapa kamu jadikan ayat sebagai jimat? Tidak mungkin. Tidak ada ulama yang mengatakan begitu. Paham ini? Ya. Itu yang tidak syirik. Tapi apakah boleh? Itu ada khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tetapi yang benar tidak boleh. Sudah kita terangkan. Kenapa tidak boleh? Alasannya ini. Sudah saya terangkan. Nah, kapan yang syirik? Terus jimatnya yang syirik yang mana? Kalau selain Al-Quran. Seperti cincin dijadikan jimat. Keris dijadikan jimat. Ya. Kemudian daun-daunan dibungkus dijadikan jimat. Batu-batu Karbala dijadikan jimat. Itu yang musyrik. Kapan syirik besar, kapan syirik kecil? Jawabannya tadi seperti yang disebutkan oleh Allah. Paham ini? Nah, makanya karena ada sebagian orang menjadikan jimat Al-Quran, dan itu bukan syirik walaupun haram, maka disitulah saya mengatakan bab tentang tidak memfonis termasuk syirik. Seperti itulah Syekh. Tidak seperti yang disebutkan mereka bahwa Syekh itu terlalu bergampangan, terlalu bermudah-mudah memfonis tanpa dalil. Enggak. Nah, di sini ikhwah sekalian, di sini Syekh memfonis atau tidak? Memfonis siapa yang menjadikan ulama atau umara mengikuti mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan selain Allah, sebagai sembahan selain Allah, langsung difonis. Dalilnya mana? Kita akan baca. Ikhwanul Fiddin, azzakumullah. Dan kita telah terangkan tadi, kenapa bisa syirik? Sudah tadi ya? Apa kata Syekh Shalal Al-Fauzan? Sebab membuat syariat, menetapkan al-halal wal-haram, itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seseorang yang mencoba menghalalkan sesuatu tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Maka siapa yang mengikuti orang itu, dia telah mempersekutukan orang itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Kita akan lihat dalil-dalil dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum kita baca ya dalil, maka ikhwana fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ada ayat yang sangat jelas dalam Al-Quran. Walaupun ayat yang disebutkan oleh Syekh juga jelas nanti. Cuma ada ayat dalam Al-Quran yang lebih jelas bahwa itu musyrik. Apa ayatnya? ayat yang terdapat pada surah Al-An'am. Beliau tidak sebutkan surah ini, tapi ini ayat sangat jelas sekali menunjukkan syirik. Ayat yang terdapat pada surah Al-An'am, ayat 118 sampai 121 kalau tidak salah. Baik. Dalam ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala ta'kulu. Ya. Atau sebelumnya Allah mengatakan fakulu mimma dzukirasmullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin. Apa kata Allah? Makanlah. Makanlah. Semua hewan, semua binatang yang halal ya maksudnya, dari hewan-hewan yang telah disembeli dengan menyebut nama Allah, silakan makan. Jika kalian memang beriman terhadap ayat-ayat Allah. Berarti ini yang Allah halalkan kan? Apa yang Allah halalkan? Hewan yang sudah disembeli dengan menyebut nama Allah. Apa kata Allah? Makan. Maka Allah tetapkan itu halal itu. Sebab Allah suruh makan. Makan. Halal. Kemudian kata Allah, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullahi alaihi." Kenapa kalian tidak mau makan? Kenapa kalian tidak mau makan? Ya. Hewan-hewan yang telah disembeli dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan kenapa kalian tidak mau makan, berarti waktu itu ada yang tidak mau makan. Makanya Allah katakan, kenapa tidak mau makan? Makan, makan, kata Allah, makan. Kalau memang kamu beriman terhadap ayat-ayatku, silakan makan. Terus ada yang tidak mau makan. Maka Allah tegur, kenapa kalian tidak mau makan? Kenapa? Ya. Setelah itu Allah menyebutkan yang haram. Yang haram itu yang mana yang tidak boleh kalian makan. Yang ini halal ini makan kalau sudah disembeli dengan nama jemput nama, makan. Kenapa kalian tidak mau makan? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Sungguh Allah telah merincikan kepada kalian, telah menjelaskan secara rinci apa yang haram bagi kalian. Allah sudah rinci, ini yang haram jangan dimakan, ini yang halal makan. Setelah itu Allah terangkan yang tidak boleh. Yang pertama Allah terangkan yang boleh kan? Yang boleh yang mana? Yang sudah disembeli dengan menyebut nama Allah. Setelah itu Allah jelaskan kepada mereka yang tidak boleh, yang haram. Kata Allah, wala ta'kulu, jangan kalian makan. Berarti ini yang haram. Yang pertama, fakulu, makanlah. Setelah itu Allah terangkan, wala ta'kulu, jangan kalian makan. Haram. Yang mana? Mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Semua hewan, walaupun sapi, walaupun kambing, tetapi tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Ya, berarti mencakup apa? Ya, bukan semua hewan yang tidak disebut nama Allah. Itu kata Allah, jangan kalian makan semua hewan yang tidak disebut nama Allah. Berarti mencakup apa? Yang tidak disebut nama Allah mencakup mati sendiri, tidak disembeli memang. Ya kan? Sehingga mati tidak disebut nama Allah, mati tidak disembeli. Mencakup juga disembeli tapi tidak menyebut nama Allah, semuanya haram, tidak boleh dimakan. Hewan apapun, kambing, sapi, kalau dia mati sendiri, tidak disebut nama Allah, tidak sempat disebut nama Allah, maka haram. Atau disembeli tapi tidak menyebut nama Allah, juga haram. Ini jelas kata Allah, jangan kalian makan ini. Kenapa? Sebab dua-duanya bangkai. Bangkai, bangkai hukumnya apa? Haram. Tidak boleh dimakan bangkai. Maka hewan itu menjadi bangkai kapan? Ketika dia mati sendiri, tidak disembelih bangkai namanya. Atau disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Apakah lupa atau tidak? Yang penting tidak sebut nama Allah, itu hewan namanya bangkai. Tidak boleh dimakan. Jangan antum pahami bangkai itu kalau mati sendiri. Bangkai juga, termasuk bangkai juga, kalau antum sembelih tapi antum tidak baca bismillah, maka itu bangkai namanya. Haram antum makan. Kata Allah, jangan kalian makan hewan yang tidak disebut nama Allah. Wa innahu lafisq. Kemudian Allah terangkan, kenapa? Sebab memakan hewan tersebut adalah kefasikan. Fasik. Siapa yang memakan, maka dia orang fasik. Fasik dia. Ya, dan orang fasik itu tidak bisa jadi saksi. Tidak bisa jadi saksi di pengadilan kalau fasik orangnya. Ya. Jadi orang-orang yang suka makan makanan haram itu fasik. Tidak bisa jadi saksi. Paham ini? Barakallahu fikum. Nah, ikhwas kalian. Ketika ayat ini turun, Allah mengharamkan lewat lisannya Nabi, kan Nabi bacakan ini ayat kepada sahabat, kalau ada bangkai tidak boleh kalian makan, walaupun itu sapi gemuk, kambing gemuk, tapi kalau jadi bangkai tidak boleh kalian makan. Kenapa? Tidak disebut nama Allah di situ. Nah, ketika ayat ini turun, orang-orang Majusi yang kafir, orang-orang Majusi yang kafir mengirim utusan. Ya, orang-orang Majusi itu umumnya mereka tinggal di Persia, ya. Di mana itu Persia? Di Iran. Jadi Iran itu orang-orang Majusi dulu di sana. Maka mereka mengirim, Raja Persia mengirim orang-orangnya ke Mekah, ke Madinah. Mengirim orang-orang kepada orang-orang Quraisy dan mempengaruhi mereka. Ya, itu diterangkan oleh Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat. Ibnu Abbas berkata, ketika ayat ini turun, yaitu jangan kalian makan, ketika ayat ini turun dilarang makan, maka arsalat farisun ila Quraisyin. Maka orang-orang Persia mengirim utusan kepada orang-orang Quraisy. Nah, apa yang mereka lakukan? Dikirim orang-orang cerdasnya. Ya kan? Orang-orang cerdasnya yang dikirim. Orang-orang yang pintarnya, yang sudah mendalami agama, dikirim untuk membawa pemikiran sesat di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu, Quraisy waktu itu. Orang muslim atau kafir waktu itu. Kemudian mereka mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya. Kemudian mereka menyuruh orang Quraisy untuk mendebat Muhammad. Nanti kalau kamu ketemu Muhammad, debat dia dalam masalah ini, ya, dalam masalah memakan bangkai. Jadi mereka menyuruh Quraisy makan bangkai, makan, ya. Terus nak Muhammad mengharamkan dengan ayat. Nanti gampang cara debatnya. Debat Muhammad gampang caranya begini. Mereka ajari debat. Masya Allah. Ya, itulah Majusi. Dan punya anak-anak, masih ada keturunannya yang berpemikiran seperti itu. Merusak-merusak kaum muslimin, mengajari kaum muslim berdebat, mendebat yang hak. Ya. Baik. Ikhwana fiddin, azzakumullah. Ya, nanti debat Muhammad, wa qulu lahu, katakan kepadanya, bilang ke Muhammad, fama tadbah anta biyadaika bisikkin fahuwa halalun wa ma dhabaha Allahu azza wa jalla bi syamsirin min dhahab fa huwa haram. Bila sama Muhammad, ya, tanya Muhammad, tapi pertanyaan meledek. Coba tanya Muhammad. Muhammad, ya, hewan yang kamu sembelih dengan tanganmu dengan pisau itu halal? Sementara kok hewan yang Allah sembelih kok menjadi haram? Itu logika. Itu kan logika namanya. Padahal dalil sudah ada. Tapi dilawan dalil dengan apa? Dengan logika. Kok bisa? Masa yang disembelih oleh manusia dengan tangannya kok halal, sementara yang disembelih oleh Allah kok haram? Aneh. Coba lihat logikanya mereka, ya. Masuk akal juga. Tahu maksudnya yang disebut Allah, itu kan Allah yang bunuh itu. Ketika kambing mati, siapa yang bunuh? Allah yang matikan, Allah yang sembelih itu kambing. Sementara kambing yang mati dengan tangan kalian, disebut tangan kalian kok halal, sementara yang disembelih Allah kok haram? Coba. Luar biasa syubhatnya. Paham? Paham ini? Mereka memang cerdas-cerdas. Sampai bisa berpikir begitu dia. Subhanallah. Orang betul juga, ya, itu kan disembelih Allah itu. Kok bisa haram padahal yang sembelih Allah? Masya Allah. Jelas? Mereka menentang, mereka mendebat, mereka mengajari orang-orang Quraisy mendebat Nabi, mendebat ayat dengan logikanya. Ya, dan ini ada orang-orang seperti ini nih, ada banyak sekali, banyak mendebat ayat dengan logika. Ayat yang sudah jelas didebat dengan logika-logikanya. Logika-logika iblis. Seperti iblis kan? Disuruh sujud, didebat perintah Allah dengan logikanya. Kenapa saya harus sujud? Ana khairum minhu. Saya kan lebih baik. Harusnya dia yang sujud, bukan saya. Masa yang lebih baik sujud kepada yang tidak baik? Itu kan logika, logika iblis. Logika iblis ini diwarisi oleh orang-orang Majusi. Logika orang Majusi diwarisi oleh sebagian kaum muslimin. Sebab Nabi mengatakan la tattabi'anna salana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah jeleknya mereka. Ada yang mewarisi. Ya kan? Ada. Ya. Allah di mana? Di atas. Jangan ditanya di mana Allah. Kalau kita bertanya berarti Allah bertempat. Itu kan logika antum. Jangan ditanya. Loh, bagaimana jangan ditanya? Nabi sendiri bertanya. Aina Allah? Di mana Allah? Oh, kamu kok melarang orang bertanya? Jangan ditanya katanya. Kalau ditanya kan menunjukkan Allah bertempat nanti. Dan Allah tidak bertempat. Sebab kalau bertempat berarti Allah dibatasi oleh tempat. Itu kan logika iblismu. Itu kan logika namanya. Nabi bilang kepada seorang wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab oleh wanita, "Fis sama," di atas langit. Apa kata Nabi? "Itiqaha fa innaha mu'mina." Bebaskan dia sebab dia wanita yang beriman. Masya Allah. Beriman dia. Ya. Ini apa dia bilang? Jangan ditanya di mana Allah. Jangan ditanya katanya. Kalau kamu tanya, begini. Masya Allah. Ngeri. Ya. Ya kan? Ketika disebutkan tentang di mana orang tua Rasulullah, Disebutkan nas dalil, Nabi sendiri yang bilang, abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Apa kata dia? Tidak rela saya. Sampai menantang Mubahala, masya Allah, orang situ. Sampai dia tantang Syekh Mubahala, saya tantang kamu Mubahala. Seandainya Syekh menerima, mampus dia. Sebab dia di atas kebatilan, dalil jelas. Tapi Syekh kasihan, jangan. Dia tidak faham apa itu Mubahala, kata Syekh. Tidak mengerti dia apa itu Mubahala. Kalau dia mengerti, dia tidak berani itu. Seandainya waktu Syekh membiarkan saya mau melantai, saya pantang kamu. Jangan Syekh, saya kamu lawan. Saya siap Mubahala dengan antum. Dia tidak mengerti apa itu Mubahala. Ya. Na'udzubillah. Banyak orang-orang seperti itu. Dikasih dalil, dilawan dalil dengan logika. Ya. Idza waqa'ad dubab, kata Nabi, kalau seekor lalat jatuh di minumanmu, maka tenggelamkan lalat itu, tenggelamkan dia, setelah itu buah lalatnya kamu minum. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahihi da'a wa fil akhari shifa. Karena di sayapnya ada racun, di satunya penawarnya. Makanya disuruh tenggelamkan supaya racunnya masuk dan ada penawar juga di situ sudah. Penetral, setelah itu minum. Itu hadis Bukhari. Tapi apa kata sebagian dokter dari Mesir? Saya lebih percaya dengan dokter kafir daripada hadis itu. Masa katanya, masa katanya, lalat yang selalu hinggap di kotoran, begitu, katanya masa sendiri kamu. Kamu harus dimasak sampai kamu sampai keluar jinnya itu di syubhatnya itu. Hah? Ada seperti itu. Dan itu mereka tulis di buku-buku dokter-dokter lagi. Subhanallah. Ya kan? Tapi banyak orang-orang yang seperti itu. Naudzubillah. Ya. Dan ini orang-orang cerdas ya. Cerdas. Masya Allah. Cerdas sekali. Coba tuh lihat tadi cerdasnya ini mendebat Nabi Muhammad. Masa katanya yang disembeli dengan tanganmu itu halal, baru sembelihan Allah. Allah yang sembeli tidak halal. Nah. Jadi mereka itu siang malam itu berpikir dengan logika bagaimana cara mendebat ini nas. Masya Allah. Ya ikhwan fillah jazakumullah. Nah, jemaah sekalian, ternyata ada sebagian yang termakan. Ada saja yang termakan dengan syubhat. Siapa yang termakan dengan syubhat? Orang-orang yang dangkal ilmunya. Itu termakan dengan syubhat. Orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah akan termakan dengan syubhat. Makanya ketika terjadi fitnah, disuruh orang banyak belajar ilmu. Sebab dengan ilmunya dia bisa melawan syubhat. Tapi kalau ada orang baru saja sudah masuk dalam perkara syubhat, sudah tenggelam dalam syubhat, hancur dengan syubhat, akhirnya tidak jadi-jadi belajar. Hah? Tidak jadi-jadi belajar dan merubah akhlaknya. Yang tadinya akhlaknya baik menjadi sangar, menjadi berlisan kotor, menjadi syaitan. Orang yang suka mencaci maki, orang yang suka mencela, padahal apa kata Nabi, laisal mu'min, bukan orang yang beriman, bita'an walal la'an, orang-orang yang suka mencaci maki dan melaknat. Ya. Siapa yang dicaci maki? Yang dicaci maki adalah orang yang berdakwah tiap hari kepada Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Itu yang dicaci maki. Barakallahu fiik. Ikhwana fiddin azzakumullah. Jadi tatkala mereka orang-orang Persia datang mengajari orang-orang Quraisy mendebat Rasulullah, dan mereka sudah yang terpengaruh, ya jelas kalian, maka Allah menurunkan ayat. Apa kata Allah? Wa inna syayatina. Baik, sebelum kita lanjutkan azan dulu. Din azzaqumullah. Jadi ketika mereka mengirim orang-orang di tengah-tengah Quraisy dan mengajari mereka syubhat untuk mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sudah ada yang ikut sampai mereka sudah menghalalkan bangkai tersebut, maka Allah turunkan ayat, kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa innas syayatina la yuhuna ila awliyaihim, sesungguhnya syaitan. Siapa yang dimaksud syaitan? Itu majusi yang dikirim itu. Apa kata Allah? Syaitan mereka itu. Allah namanya mereka syaitan. Ini menunjukkan bahwa ada syaitan jenis jin, ada syaitan jenis manusia. Maka yang non-muslim mereka itulah. Dan yang muslim juga ada. Minal jinnati wan nas. Jadi ada syaitan dari kalangan jin, ada kalangan manusia. Bahkan ada syaitan dari kalangan hewan, ada disebut syaitan itu. Anjing hitam adalah syaitan, kata Nabi. Naam. Ikhwana fi din azzaqakumullah, kata Allah, wa inna syayatina, sesungguhnya syaitan la yuhuna, mereka mewah mewahyukan, memberi wahyu. Yang mana siapa yang diberi wahyu? Ila awliyaihin, kepada wali-walinya. Wali-wali syaitan tadi. Siapa wali-walinya? Orang-orang Quraisy tadi. Jadi syaitan-syaitan itu datang, orang-orang Majusi datang, kemudian mereka memberi wahyu. Berarti wahyu syaitan. Ada wahyu Allah, ada wahyu syaitan. Ya, sebab Allah mengatakan la yuhuna, mereka syaitan-syaitan ini memberi wahyu. Siapa yang diberi wahyu? Orang-orang Quraisy, wali-walinya. Maka siapa yang ikut, maka dia walinya. Makanya ada wali Allah, ada wali syaitan. Siapa wali Allah? Yang ikut Allah. Siapa wali syaitan? Yang ikut syaitan. Jelas? Walaupun dia bisa terbang, tapi dia ikut syaitan, sudah dia wali syaitan. Jadi ada wahyu Allah, ada wahyu syaitan. Siapa yang memberi, mendatangkan wahyu Allah, wahyu syaitan? Itu tadi para syaitan, Majusi, datang mereka membawa wahyu. Tapi bukan wahyu dari langit, wahyu dari jin yang kafir. Nah, apa tadi wahyunya? Ah, itu tadi. Wahyunya tadi apa? Apa tadi wahyunya? Hah? Apa tadi wahyunya? Masih ingat wahyunya? Kenapa itu yang disembeli oleh manusia halal, baru yang disembeli Allah haram? Itu wahyunya. Anda tahu surah apa dan ayat berapa itu? Karena dia wahyu setan. Jadi tidak ada dalam Al-Quran. Jelas? Siapa yang diberi wahyu seperti itu? Yang wali-walinya. Makanya yang menerima wahyu setan itu wali setan. Yang gampang menerima. Kalau wali Allah tidak akan terima wahyu-wahyu seperti itu. Kenapa? Dia punya wahyu Allah untuk menangkal wahyu setan. Jadi orang yang punya ilmu itu tidak akan terpengaruh. Ada ilmunya untuk menangkal wahyu-wahyu tersebut. Tetapi siapa yang termakan? Itu wali-walinya. Itu yang termakan. Kenapa termakan? Sebab dia tidak punya dasar ilmu yang kuat. Termakan. Barakallahu fikum. Ya. Ikhwan fiddin, azakumullah. La yuhuna ila awliyaihi. Mereka mewahyukan kepada wali-walinya. Liujadilukum. Wahyu-wahyu itu dipakai untuk mendebat. Ah, itulah yang dipakai untuk mendebat. Mendebat kalian wahai Muhammad dan para sahabat. Coba. Kemudian kata Allah, wa in ata'tumuhum, jika, perhatikan ini intinya, dan jika kalian mengikuti mereka, siapa mereka? Jika kalian mengikuti wahyunya mereka, sehingga kalian menghalalkan bangkai tadi, jika kalian mentaati mereka, mengikuti mereka. Siapa mereka tadi? Majusi. Yang mengharamkan, yang menghalalkan apa? Bangkai. Padahal Allah haramkan. Kalau kalian ikuti, ikut mengharamkan. Atau ikut menghalalkan. Apa kata Allah? Innakum lamusyrikun. Maka sungguh kalian betul-betul musyrik. Jelas. Sungguh kalian betul-betul musyrikun. Masuk dalam golongan musyrikun, bukan mukminun. Sebab yang mukminun apa? Menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kalau kalian membalik perkaranya, yang halal kalian haramkan, yang haram kalian halalkan, dan kalian ikuti itu, maka kalian musyrikun. Jelas? Jelas. Maka jelas sudah apa yang disebutkan oleh penulis dalam bab, siapa yang mengikuti ulama atau mengikuti umara dalam keadaan, di sini ada catatan, dalam keadaan dia mengerti. Dan orang yang mengikuti ulama ada beberapa keadaan, ada beberapa keadaan dan berbeda hukumnya masing-masing. Perhatikan keadaannya. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan. Satu, fata'atul ulama wal umara. Tapi sudah jelas ya, siapa yang ikut musyrik. Musyrik dia. Baik. Terus yang mana? Yang kategori seperti apa diponis musyrik? Perhatikan keterangan Syekh. Ya. Sebab jangan sampai antum melihat lagi, wah, dia ikut anu, musyrik. Padahal itu orang dia ikut ulama karena dia baru pemula. Dia untuk sementara taklid dulu karena tidak mengerti kan? Dan dia kira itu benar. Dia berbaik sangka ini kan ulama, ya mungkin benar. Dia ikut. Ternyata salah. Apakah kita katakan musyrik kamu? Kalau kamu ikut, nah, perhatikan di sini. Coba perhatikan ayat. Kalau kita lihat konteks ayat tadi, dia kalau kalian ikut padahal sudah jelas bagimu ayat kan begitu ya? Sudah jelas ayat, tapi kamu ikuti itu wahyu, kamu tinggalkan wahyu Allah, kamu ambil wahyu syaitan, maka itulah yang musyrik. Jadi orang yang sudah tahu salah, tapi tetap dia ikut, ah itu yang musyrik. Sudah tahu, sudah mengerti langit warna apa? Biru. Tapi dia bilang kalau seandainya Pak Kiai bilang langit itu merah, saya ikut bilang merah. Padahal sudah jelas. Dilihat dengan mata kepalanya tanpa butuh dalil. Tapi karena dia cinta terlalu kepada Kiai, akhirnya ikut Kiai. Apa saja bilang Kiai ikut. Pokoknya kalau Syekh yang bilang begini pasti benar. Dari mana? Kaidah seperti itu. Kalau Syekhnya mendengar antum bilang seperti itu, Syekhnya akan mentahdir antum. Ini gulu kepada Syekh. Pasti benar. Siapa bilang pasti benar? Apakah ulama itu nabi yang pasti benar ucapannya? Tidak. Imam Malik bilang apa? Kullun yu'khadu qawluhu wa yurad. Setiap orang, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, bisa ditolak, bisa diterima. Termasuk ulama, termasuk Imam Malik. Siapa yang tidak bisa ditolak dan pasti benar? Illa sahibu hadal qabr. Kecuali yang ada dalam kuburan itu, yaitu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pasti benar, tidak ada salahnya. Tapi selama dia ulama, bisa salah, bisa benar. Kalau salah, buang pendapatnya, hormati ulamanya. Ya. Kalau benar, ambil dan lebih dihormati ulamanya. Seperti itu. Kalau ada yang berkata seperti itu, pasti benar. Ulama pasti benar, tidak ada salahnya. Maka ada yang lebih hebat daripada ulama, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata beliau pernah keliru. Nanti kita baca di sini ada kekeliruan beliau dan masalah apa, ditegur oleh Ibnu Abbas. Ditegur oleh ulama. Dan itu biasa di kalangan ulama, ada yang salah ditegur biasa. Tidak kemudian orang ditegur kemudian kalau ditegur sudah dianu berarti harus ditinggal. Tidak seperti itu ikhwah sekalian. Kalau setiap orang salah ditinggal, tidak ada yang tersisa. Ibnu Hajar, ada kesalahan beliau dalam pembahasan akidah asma wa sifat. Ibnu Hajar salah. Kalau begitu Ibnu Hajar ditinggal. Kalau antum mengatakan iya, antum haddadi. Antum berpemikiran haddadi, sesat dan menyesatkan. Tidak. Kenapa tidak? Sebab begini. Tapi kenapa Pak kamu terapkan itu pada selain Ibnu Hajar yang dia juga sama posisinya seperti Ibnu Hajar. Imam An-Nawawi, beliau punya kekeliruan dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah akidah. Banyak mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Tetapi apakah ulama meninggalkan Imam An-Nawawi, mentahdir beliau tidak boleh, baca bukunya tidak boleh, ikut pelajarannya dan seterusnya? Tidak ada. Sebab seorang ulama sunnah ketika salah itu beda menyikapinya. Ulama sunnah, asalnya sunnah, keliru. Ya. Dan kewajiban bagi Anda ketika melihat saudara Anda salah adalah apa? Menasihati. Saya sudah nasihati berapa kali? Satu kali. Itu pun nasihatnya sindiran. Tidak seperti itu. Kalau memang Anda menginginkan kebaikan kepada saudara Anda, menginginkan cinta kepada saudara, menginginkan dia kembali kepada sunnah, rangkullah saudara Anda. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nasihati, sampaikan, ingatkan. Kalau hari ini belum, besok. Bukankah seperti itu metode Syekh Rabi? Menasihati orang sampai 5 tahun baru keluarkan tahdir. 5 tahun, 6 tahun dinasihati baru keluar tahdir. Itu Syekh Rabi. Iya. Kenapa? Sebab yang keliru ini ahlu sunnah, bukan ahlu bidah yang keliru. Maka kita mungkin dia kembali kepada sunnah. Ini kalau jelas keliru ya. Tapi kalau tidak jelas kekeliruannya apa? Ditanya sendiri, apa penyimpangannya? Ditanya penyimpangannya, dikasih foto. Apa hubungannya foto? Ini foto-fotonya. Ya. Terus apa maksudnya itu foto? Kamu sudah tahu apa maksudnya itu foto? Sudah tanya bagaimana kronologisnya? Tidak ngerti. Karena anu, ya harus ilmiah Anda bersikap. Pokoknya Syekh sudah bilang begini. Ya kan? Kalau bilang begitu, pokoknya Syekh sudah bilang begini. Kita juga bisa berkata, tapi ada juga Syekh bilang begini. Tapi dia bukan ahlinya. Siapa bilang? Bukan ahlinya. Menurut siapa? Menurut antum? Kalau menurut antum saya terima, tapi kalau menurut ulama tidak. Ahlinya juga. Ya kan? Ada kaidah-kaidah yang makanya dalam permasalahan fitan itu sibukkan diri kalian dengan ilmu, terutama ilmu mendasar, ilmu tauhid, ilmu bahasa Arab, ilmu ini. Kokohkan pondasinya. Maka disitulah Anda akan melihat fitan itu bagaimana. Barakallahu fiik. Nah, ya. Jadi kata Syekh Shalal Fauzan, mengikuti ulama ada beberapa keadaan. Yang pertama, fata'atul ulama wal umara fi mithli hadza syirkun. Maka mentaati ulama dan umara dalam kasus seperti ini syirik. Kalau kasusnya seperti ini syirik. Bagaimana itu? Fi tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fa in kana alladhi ata'ahum, kalau, perhatikan, kapan menjadi syirik? Kalau atau jika orang-orang yang mengikuti ulama tadi ya'lamu, berilmu, tahu betul, mengerti, mengilmui, annahum khalafu amrallahi fi dhalik, dia tahu persis dengan ilmu yang meyakinkan bahwa ulama tersebut telah menyelisihi perintah Allah. Tahu dia. Tahu bahwa ulama itu salah. Dia punya ilmu ya, dia mengerti dalilnya, dia mengerti, dia pernah baca ayatnya. Jelas baginya permasalahan bahwa ulama telah salah, tapi dia ikuti. Punya ilmu dia. Ya, wa ta'ammada ta'atahum, dan dia sengaja mengikuti, perhatikan ini, wastabaha hada, bahkan membolehkan. Ya. Bahkan sudah sampai taraf membolehkan, tidak apa-apa ikut ulama. Ya. Walau kalau seandainya ulamanya salah ya, nanti dia yang bertanggung jawab, kita kan hanya ikut. Kan ada yang begitu ya. Dia pemegang kunci surga. Ikut saja. Kalau salah, dia nanti yang bertanggung jawab dalam Allah. Kita tidak ikut-ikutan. Tapi ikut di dunia, nanti di akhirat tidak ikut. Sampai taraf menghalalkan, maka fahada syirkun, maka ini syirik. Kapan menjadi syirik? Tadi ketika dia ikuti ulama dan dia sangat mengerti ulamanya salah, tapi tetap dia ikuti. Dan sengaja dia ikuti, sengaja. Bahkan sampai pada tahap membolehkan, sampai mengajak orang ikuti ulama itu. Dalam keadaan dia tahu salah ulamanya, keliru ulamanya. Jelas? Maka ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Yukhriju minal millah, keluar dari agama. Kenapa? Dia tahu, dia mengerti salah, dia punya dalil, dia punya hujah, dia punya ilmu, tapi tetap ikut. Kenapa? Syekh saya, guru saya, panutan saya, orang yang saya cintai, dan seterusnya, macam-macam. Yang kedua, wa in kana alladhi ata'ahum ya'taqidu anna hadha haram wa ya'tarifu anna hadha khata', jika orang yang mengikuti ulama tadi meyakini bahwa itu haram, dia yakini haram itu sebenarnya, tapi syekhnya menghalalkan, dia yakin itu haram. Dan dia mengakui bahwa ini salah, tapi tetap diikuti. Walakinnahu ata'ahum lihawan fi nafsihi. Tetapi dia tetap mengikutinya karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Ya. Aw ragbatan fi nafsi. Ya, atau kecintaannya kepada yang diikuti, terlalu cinta. Ya, tetapi dia, ya, ma'itirafihi bil maksiat, namun dia mengakui bahwa dia bermaksiat sudah itu, salah sudah dia. Tapi karena kecintaannya sampai dia tidak mau meninggalkan itu. Tapi dia akui sendiri, saya salah, saya dosa ini. Ya kan? Nah. Fahada syirkun asghar. Dan dia juga akui bahwa gurunya itu salah. Bermaksiat gurunya. Kan beda kan? Yang pertama ketika ditanya, Pak Kiaimu salah. Siapa bilang salah? Siapa yang mengatakan Kiaiku salah? Kualat dia. Nah, itu kan membela namanya. Kalau ini, oh iya memang betul salah. Terus kenapa kamu ikuti? Anu, ada sesuatu, maksudnya hawa nafsu ya. Kalau saya tidak ikuti nanti bilang apa orang? Masa kamu ikuti? Ya, begitu kan? Ada orang begitu. Nanti apa nanti kata orang? Masa ada orang menyelisih gurunya? Tidak enak saya. Nanti dibicara orang. Nanti begini saya tidak enak. Tapi ya betul saya bertobat kepada Allah saya nanti. Ya kan? Maka ini kata beliau syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Hati-hati, ada orang-orang jenis seperti ini mengaku ahlus sunnah. Tahu dia salah. Tahu. Ketika ditanya, tapi enggak enak. Ada. Tahu bahwa dia berada di atas kesalahan. Ya. Tetapi kalau anu begini nanti akibatnya. Masya Allah. Ada orang-orang seperti itu. Takut kepada manusia. Kalau nanti bilang begini, begini nanti ditahdir ki juga. Padahal dia tahu. Salah itu. Dia ngerti betul bahwa itu kesalahan yang dia lakukan. Ya. Sampai ada yang pernah seperti itu. Ketika saya telepon, kenapa antum bilang begitu? antum pegang saja zahirnya. Urusan batin saya hanya saya dengan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ada yang seperti itu. Anu, keadaan mengharuskan seperti itu. Keadaan, masyaallah. Subhanallah. Ya. Ya. Jadi antum belajar 10 tahun, 20 tahun atau 5 tahun, 4 tahun itu belajar kitab tauhid, itu pelajarannya dari di mana itu disimpan itu? Pelajaran al-khauf, takut kepada Allah. Kamu lebih takut kepada tahdir manusia daripada tahdir Allah? Hah? Lebih takut terhadap hukuman Allah daripada hukuman manusia? Ya lebih parah. Ya, ya lebih parah lagi kalau takut tidak bisa makan lagi. Nanti dikeluarkan dari pondok, mau kemana lagi kita? La ilaha illallah. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Sebelum antum lahir, antum sudah ditetapkan rezekimu oleh Allah. Allah sudah tahu akan lahir si fulan bin fulan yang penakut. Ya. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Betul-betul fitnah itu menyaring. Ya. Fitnah itu seperti kata para ulama, kal isfanja. Kal isfanja, isfanja itu spon. Tahu spon? Ya, seperti saringan. Ya. Disaring yang kasar, yang keluar yang halus. Ah, sepertilah fitnah menyaring orang-orang. Siapa nanti yang sukses, tersaring dia. Oh ini yang ketika fitnah kelihatan itu, oh ini ternyata penyakitnya begini. Ya, di setiap fitnah yang terjadi, oh ternyata ketahuan ini orang begini orang itu. Nah, ya, akan bermunculan orang-orang yang dungu, orang-orang yang berpikir pendek, orang-orang yang aneh-aneh dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Ikhwana fi din azakumullah. Yang kedua, yang ketiga ya. Wa in kana ata'ahum wa huwa la ya'lamu annahu khalafu syar'allah. Yang ketiga, jika dia mentaati ulama dalam keadaan dia tidak tahu bahwa ulama menyelisihi. Nah, dia tidak ngerti. Dia ikut ulama dan dia tidak tahu ulamanya menyelisihi, ulamanya keliru. Dia hanya melihat ulamanya ini ulama besar. Dan jarang sekali terjadi kesalahan padanya. Ya, dia tidak meyakini bahwa tidak ada salahnya. Ya, kalau dia meyakini tidak salahnya bahaya. Tapi dia tetap yakin namanya ulama. Tapi ulama ini jarang ada salahnya. Saya ikut dia. Dan dia mengikuti kasus itu, ya, ternyata salah, tapi dia yang dia tahu benar. Tapi menurut penilaian ulama lain salah. Ya, bal dhanna annahu ala haq, bahkan dia menyangka dan mengira ulamanya berada di atas kebenaran. Dia kira itu benar ya, dan itu kebanyakan manusia, ikut kiai, ikut ulama karena mengira kiainya benar. Itu kan kebanyakan orang ya. Dia tidak mengerti, taklid saja. Dia lihat kiainya bagus, ya ikut saja apa kiai. Ya. Dia kira kiainya benar, dia tidak ngerti dia. Nah, ini keadaan yang ketiga ya. Fahada ma'dur. Maka yang seperti ini diberi udur. Yang seperti ini ma'dur, diberi udur. Ya, in kana mithluhu yajhalu dhalik, tapi dengan syarat yang dia ikuti juga tidak mengerti itu salah. Dikira benar. Paham? Contoh, saya ikut seorang kiai atau seorang ulama. Saya perkirakan benar ulama ini. Dan ulamanya pun menganggap dirinya benar. Dia tidak tahu itu salah. Ah, yang seperti ini diberi udur. Faham ini? Tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia tahu, dia punya ilmu, ini masalah. Barakallahu fikum. Baik, yang keberapa? Wa amma ta'atul ulama'i wal umara', adapun mentaati ulama dan umara fi ghairi ma'siyatillah, tapi bukan maksiat. Jadi benar ulamanya, benar sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan ulamanya mengajak, memerintah, menyuruh. Maka di sini fahada amrun wajib, maka di sini perkaranya wajib untuk diikuti. Di sini justru wajib untuk diikuti ulamanya. Kenapa? Karena dengan dalil. Jelas dia benar di situ memang. Jelas dalilnya. Maka di sini wajib untuk diikuti ulamanya. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulul amri di antara kalian. Ulul amri yang dimaksud adalah ulama dan umara. Itu taat kalau ulamanya taat kepada Allah dan Rasulnya, benar keputusannya, maka wajib untuk diikuti, tidak boleh menyelisihi. Itu kalau keputusan ulama benar, maka yang lain harus ikut, tidak boleh dia menyelisihi. Jelas ini? Ya, tetapi hakikatnya yang diikuti ulama atau dalilnya? Dalilnya, hakikatnya yang diikuti. Barakallahu fikum. Ini ya keadaan-keadaan manusia yang mengikuti ulama dan umara. Maka dilihat bagaimana kondisinya. Sudah paham tadi ya? Kapan menjadi syirik besar, kapan syirik kecil, kapan diberi udzur, kapan wajib untuk diikuti. Barakallahu fikum. Naam, ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu, karena ada muallaf yang mau masuk Islam. Ya, baik. Maka sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. Baik. Sekarang Afwan, tanya jawab. Tidak ada tanya jawab ya. Tidak ada tanya jawab dulu. Nanti insyaallah di pekan berikutnya. Siapa nama tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kita ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya ini merupakan nikmat. Nikmat yang sangat besar. Ya, yang diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kita yakini bahwa tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dan itu diakui sebenarnya oleh agama lain dan disebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang akan munculnya seorang yang bernama Ahmad. Ya, dan Ahmad ini ya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang juga bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka alhamdulillah malam ini ya kita berbahagia dengan hidayah yang Allah berikan kepada beliau untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min," barang siapa yang melakukan amal soleh, apakah laki-laki maupun wanita, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi dia dalam keadaan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang tenteram dan bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan pahala kepadanya lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Diberi pahala yang lebih baik lagi. Ya, dan jemaah sekalian, ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak kecil Yahudi beragama Yahudi yang sakit, dan ternyata sakit itulah yang mengantar dia kepada kematian, maka Nabi mengajak anak tersebut untuk bersyahadat masuk Islam. Ketika Nabi mengajak dia masuk Islam, maka anak tersebut melihat kepada bapaknya, takut bapaknya tidak setuju. Maka bapaknya berkata, "Wahai anakku yang kusayang, ati Abul Qasim. Taatilah, ikutilah Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka dia pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu dia hembuskan napas terakhirnya. Maka Nabi pun keluar dan berkata, "Alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar." Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ketika pamannya mau meninggal, pamannya Abu Talib yang kafir mau meninggal, maka Nabi menyuruh, "Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Kalau kamu mengucapkan ini kalimat la ilaha illallah, maka ini kalimat akan saya jadikan sebagai apa, hujjah. Saya akan menjadikan sebagai hujjah untuk menolong kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat saya akan jadikan sebagai penolong di hadapan Allah untukmu. Ya, walaupun kamu belum sempat beramal, meninggal belum sempat beramal, tapi kamu sudah mengucapkan ini, maka ini akan menyelamatkan kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah. Ya. Maka masuk Islam ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dan jemaah sekalian, ketika seorang muslim, ketika seorang kafir, mereka melakukan amal soleh, melakukan amal baik, tapi belum masuk Islam, maka amal itu ditolak. Tapi ketika mereka masuk Islam, maka dulu amal-amal kebaikan yang pernah dia lakukan itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Jadi menunjukkan Islam itu mengembalikan amal soleh. Ketika dia belum Islam, maka amalnya ditolak. Tapi ketika dia masuk Islam, maka seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan langsung dicatat dalam kebaikannya di hari kiamat. Ya, Nabi mengatakan, "Aslamta ala man aslafta minal khair." Ketika ada sahabat yang dulu Nasara masuk Islam, maka Nabi berkata kepadanya, kamu telah masuk Islam membawa seluruh kebaikan yang pernah kamu lakukan. Alhamdulillah. Ya, maka kita di malam ini akan menyaksikan dan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap siapa namanya tadi? Wayan. Beliau bernama Wayan, asal dari Bali. Masya Allah. Ya, maka kita akan mendengarkan Wayan, kita akan tuntun mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, saudara Wayan, tolong diikuti ya. Baik. Ashhadu. Tolong di Ashhadu. Alla ilaha Alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ashhadu hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, maka beliau sudah resmi menjadi saudara kita satu agama, itu agama Islam. Alhamdulillah yang telah memberikan nikmat ini kepada beliau. Ya, namanya Wayan ya. Baik. Mungkin bisa dirubah nama kalau mau. Ya. Bisa mungkin bernama Abdullah atau Abdurrahman. Ya, walaupun enggak apa-apa dipanggil sehari-harinya Wayan, tapi kalau mau dirubah nama lebih bagus, mungkin dirubah namanya menjadi Abdullah atau Abdurrahman. Ini dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Silakan dipilih. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Abdurrahman artinya hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang. Silakan dipilih Abdullah atau Abdurrahman. Abdurrahman, hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi beliau namanya adalah Abdurrahman ya. Kita panggil beliau Abdurrahman. Tapi yang terkenal namanya adalah Wayan ya. Baik. Masya Allah. Ya. Dan kepada saudara Abdurrahman, karena Anda telah masuk Islam, maka sebentar sepulangnya ini, pulang ini sebentar mandi. Mandi junub. Tahu mandi junub ya? Ya, diniatkan saja. Diniatkan mandi junub. Langsung niatkan saja bahwa saya ini mandi junub. Mandi untuk mengangkat hadas besar. Ya, niatkan saja mandi junub. Dalam hati diniatkan mandi junub, baru langsung mandi. Mandi bersih seperti mandi biasa. Yang penting ada niat. Bahwa saya ini mandi bukan mandi malam, tapi mandi junub. Setelah itu disiram. Selesai siram, setelah itu sholat isya. Ya, sebab sholat maghrib tidak perlu, sebab sekarang masuk waktu isya ya. Sholat isya 4 rakaat. Ada teman di sini? Islam? Siapa yang bawa ke sini? Ada keluarganya di sini ikut? Tidak ada. Di mana tinggal? Di mana? Siapa yang ajak ke sini? Ya, baik. Ada yang kenal? Ada kenalannya muslim? Di mana tempat tinggal sekarang? Di mana tempat tinggal? Di mana itu? Jalan apa? Batu Raya. Oh. Mungkin ada yang bisa membimbing ya. Ikhwah dari Batua siapa? Ada ikhwah Batua. Tolong ikhwah Batua angkat tangan. Ikhwah dari Batua Raya ada? Tolong dikawal ini saudara kita. Ikhwah Batua, mana ikhwah Batua? Tolong. Dari ikhwah Batua? Di bagian mana tinggal di Batua? Di bagian mana? Seberapa? Ada yang tahu ya? Tolong ya, tolong ikhwah sekalian, tolong dikawal saudara kita. Siapa? Baik dia bukan Batua, tolong sempatkan waktunya untuk menemani dan mengawal beliau, membimbing beliau ya. Tolong, ini pahala besar ya, dibimbing beliau bagaimana mengajarkan sholat, diajari sholat. Siapa yang siap? Angkat tangan dulu. Baik. Keluarga atau teman? Keluarga. Teman atau keluarga? Keluarga. Teman. Ya, ini masya Allah. Ya, tolong kita berhubungan sama beliau. Ya, jadi saya serahkan kepada antum setelah isya, salat isya antum saja yang komunikasi sama beliau. Nanti komunikasi sama beliau dibimbing insyaallah taala. Masyaallah barakallahu fiik. Alhamdulillah sampai di sini. Ya subhanakallah.